Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat dan selalu istiqomah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, pertemuan kita ke-155 masih dalam pembahasan Kitabus Shalah bab salatul khauf. Di pertemuan yang lalu sudah kita bahas bahwa salat khauf itu adalah salat yang dilakukan dalam kondisi perang berhadapan dengan musuh. Kondisi perang terbagi menjadi dua. Ada saat peperangan itu sudah berkecambuk, ya, peperangan itu sudah terjadi. Ada saat peperangan belum terjadi, masih berhadap-hadapan. Kalau peperangannya sudah terjadi, tentunya cara melaksanakan salatnya diberikan banyak kemudahan. Allah katakan farijalan aw rukbanan. Kerjakanlah salat sambil berjalan atau sambil menaiki kendaraan. Tapi kalau peperangannya belum terjadi, itu dibagi juga menjadi beberapa kondisi. Kondisi yang pertama sudah kita bahas, yaitu kondisi di mana musuh tidak berada di arah kiblat. Musuh tidak berada di arah kiblat. Tentunya kita umat Islam sholat menghadap kiblat, sedangkan musuh tidak di arah kiblat. Dalam kondisi ini, sebagaimana sudah kita bahas, imam atau komando, komandan atau pimpinan di peperangan tersebut membagi pasukan menjadi dua. Setengahnya mengambil posisi berhadapan dengan musuh, dan setengah yang lain sholat bersama imam. Bagaimana tata cara sholatnya? Normal seperti biasa. Ya, kalau misalnya sholatnya adalah sholat maghrib misalnya, maka imam takbiratul ihram bersama makmum rombongan yang pertama. Mereka ruku, mereka i'tidal, mereka sujud. Lalu selesai satu rakaat, mereka bangkit tentunya ke rakaat yang kedua. Nah, di rakaat yang kedua ini, imam memperpanjang berdiri, sedangkan makmum menyempurnakan sholat masing-masing. Berarti mereka niatul mufarokoh. Mereka niat mufarokoh, artinya keluar dari sholat. Ketika kelompok pertama ini telah menyempurnakan sholat, mereka salam, maka mereka bergantian tukar posisi dengan orang-orang yang sedang berjaga. Maka yang berjaga itu mundur, masuk ke dalam sholat, bermakmum kepada imam yang baru dapat satu rakaat. Artinya ketika kelompok kedua ini bergabung dengan sholat berjamaah, itu imam sudah rakaat kedua, sedangkan mereka rakaat yang pertama. Apa yang harus mereka lakukan? Sama seperti sholat biasa, takbiratul ihram. Lalu membaca Al-Fatihah, membaca surat, dan lain sebagainya. Rakaat kedua mereka bersama imam. Rakaat ketiga mereka bersama imam. Tentunya imam tidak berdiri lagi kalau salat maghrib. Sedangkan makmum masih kurang satu rakaat. Maka mereka berdiri menambah satu rakaat. Dan imam memperpanjang tasyahud akhir. Imam memperpanjang apa? Tasyahud al-akhir. Setelah itu, beres mereka menyempurnakan satu rakaat lagi, mereka turun ke bawah, mereka tahiyat akhir, lalu mereka pun salam bersama imam. Kata para ulama, kelompok pertama mendapatkan keutamaan takbiratul ihram, adapun kelompok yang kedua mendapatkan keutamaan salam. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis berkata, "Wa idza kanat maghriban," apabila salat yang dilakukan adalah salat maghrib, "shalla bil ula rak'ataini wa bitsaniyati rak'ah." Untuk kelompok yang pertama 2 rakaat dan untuk kelompok yang kedua 1 rakaat. Berarti kita tadi salah ya. Yang seharusnya kalau menurut beliau salat maghrib itu dengan kelompok yang pertama itu 2 rakaat. Itu dengan kelompok yang pertama. Selesai 2 rakaat, imam berdiri masuk rakaat ketiga, tapi makmum mufaraqah, niat memisahkan diri. Maka mereka sempurnakan rakaat ketiga, lalu mereka ruku, mereka sujud, mereka tahiyat akhir, sedangkan imam tetap berdiri. Yatul al-qiyam, dia panjangkan berdirinya. Ketika kelompok pertama ini sudah selesai, maka datanglah kelompok yang kedua. Kelompok pertama ambil posisi menghadapi musuh, maka imam sholat 1 rakaat bersama kelompok kedua, lalu mereka menyempurnakan 2 rakaat untuk diri mereka masing-masing, lalu mereka sampai di tahiyat akhir, imam memperpanjang tahiyat akhir, kemudian imam salam bersama para makmum dari kelompok yang kedua. Sederhana sebenarnya para pemirsa Niaga TV, dan ini menunjukkan kemudahan agama Islam, samahatul Islam, bahwa Islam ini adalah agama yang mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, Ibnu Naqib berkata rahimahullahu rahmatan wasi'ah au ruba'iyatan, dan jika salat yang dilakukan adalah ruba'iyah, yaitu salat-salat yang memiliki 4 rakaat, shalla bi kulli firqatin rak'ataini, maka imam salat untuk setiap kelompoknya sebanyak 2 rakaat. Fa idza farraqahum arba'a firqin wa shalla bi kulli firqatin rak'atan shahha. Kalau ternyata pasukannya banyak, lalu imam membagi menjadi 4, maka setiap kelompok dapat 1 rakaat, boleh atau tidak? Boleh. Kata beliau shahha. Ya, jadi 4 rakaat zuhur sama imam dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama dia dapat rakaat pertama, lalu dia sempurnakan masing-masing. Kelompok kedua dapat rakaat keduanya imam, lalu mereka sempurnakan masing-masing. Kelompok ketiga dapat rakaat ketiganya imam, lalu setelah itu mereka bangkit sempurnakan masing-masing. Kelompok keempat mendapatkan rakaat terakhir, kemudian mereka sholat bersama imam. Ya, ketika selesai tahiyat imam, mereka bangkit untuk menambah 3 rakaat dan imam memperpanjang tahiyatnya. Setelah mereka selesai sholat, mereka turun untuk salam bersama imam. Itu diperbolehkan. Ya, itu diperbolehkan. Lalu dikatakan di sini, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa in kana al-adu fil qiblati yushahiduna atau yushahaduna, apabila musuh berada di arah kiblat. Nah, kalau tadi musuh berada membelakangi kiblat atau bukan di arah kiblat, kalau ini musuh di arah kiblat, wa fil muslimina kathratun, dan semisal pasukan Islam banyak saat itu, saffahumul imamu saffaini fa akthar, maka imam membariskan sop mereka itu 2 baris atau lebih. Wa ahrama wa raka'a wa rafa'a bil kul. Ketika takbiratul ihram sama-sama, ketika ruku sama-sama, ketika bangun, baik itu bangun dari ruku atau bangun dari sujud sama-sama. Ya. Jadi ini kasusnya tadi apa pemirsa Niaga TV? Kasusnya musuh ada di arah kiblat. kasusnya musuh di arah kiblat, apa yang harus dilakukan oleh imam? Ya mereka sholat jamaah. Mereka sholat jamaah. Ya. Baik mau dijadikan 2 sop, 3 sop, 4 sop, 5 sop, tergantung jumlah pasukan dan tergantung posisi tempat. Jadi semuanya sholat berbarengan, tidak ada yang dipisah-pisahkan. Ini kalau musuh ada di arah kiblat. Lalu setelah itu takbiratul ihramnya sama-sama, rukuknya sama-sama, i'tidalnya sama-sama, sampai di situ sama-sama. Artinya kalau ada 5 sop atau 4 sop di belakang imam, sama-sama semua takbiratul ihram, sama-sama ruku, sama-sama i'tidal. Iya. Fa idza sajada. Nah, ini yang membedakan. Apabila sujud sudah ruku bareng, i'tidal bareng. Lalu bagaimana dengan sujud? Bukankah ada kekhawatiran ketika misalnya mereka sedang sujud lalu dapat serangan yang mendadak? Betul, itu sudah diperhatikan oleh syariat. Oleh karenanya dikatakan di sini, fa idza sajada sajada ma'ahu as-safful ladhi yalihi. Apabila imamnya sujud, maka sujudlah saf yang tepat berada di belakangnya. Wastamarra saffal awal qa'iman. Ya. Dan saf setelahnya tetap berdiri. Takbiratul ihram sama-sama, rukuk sama-sama, i'tidal sama-sama, pas sujud berbeda. Kalau ada 4 baris misalnya, 2 baris pertama semuanya sujud. 2 baris terakhir tidak sujud. Atau menunda sujud, bukan tidak sujud. Wastamarra as-saffu al-awwal qa'iman fa idza rafa'u ru'usuhum sajada as-saffu al-akhar. Ya. Dan juga dikatakan di sini kelompok yang di belakang itu ketika melihat teman-temannya sujud, ya mereka tetap berdiri. Fa idza rafa'u ru'usahum. Apabila kelompok yang di depan misalnya barisan 1-2 mengangkat kepalanya, sajada as-saffal akhar, maka dalam kondisi itulah saf yang di belakang itu ikut sujud. Jelas tidak para pemirsa Niaga TV? Musuh ada di arah kiblat. Imam berkata, kita bikin 2 baris. Maka imam takbiratul ihram, Allahu akbar. Saf yang pertama, saf yang kedua, semuanya seragam. Takbiratul ihram, ruku, i'tidal, semuanya sama. Baca Fatihah, mengaminkan, sama. Perbedaannya adalah ketika nanti ya, mereka sujud, maka yang sujud hanyalah saf yang pertama. Saf yang kedua tetap berdiri, berjaga-jaga, siaga jika sewaktu-waktu terjadi serangan yang mendadak. Lalu ketika kelompok yang pertama yang tadi sujud duluan ini, kata beliau, rafa'u ru'usahum, mereka mengangkat kepala mereka, sajada as-saffal akhar. Maka saf yang kedua tadi yang belum sujud, barulah mereka sujud. Summa yarka'u wa yarfa'u bilkul. Di rakaat yang kedua, ruku' lagi. I'tidal lagi, sama seperti rakaat yang pertama. Fa'idha sajada sajadan. Fa'idha sajada sajada ma'ahu saffal ladhi harasa awalan. Waharasa saful akhar fa idza rafa'u sajada as-saful akhar, berganti-gantian. Intinya bahwa takbiratul ihram sama-sama, ruku sama-sama, i'tidal sama-sama, yang tidak sama-sama hanyalah apa, sujud. Lalu di sini muallif rahimahullahu taala berkata, wa yundabu hamlus silahi fi salatil khauf, disunnahkan membawa senjata ketika kita salat khauf, ya. Jadi kalau zaman sekarang senjatanya misalnya apa? Pistol, senapan, senapan api. Itu digantung di sini. Atau digantung di belakang, yang pasti yang mudah dijangkau ketika terjadi serangan yang mendadak. Ketika terjadi serangan yang mendadak. Lalu dikatakan di sini, summa yarka'u wa yarfa'u bil kulli, rakaat selanjutnya ruku dan berdiri bersama-sama. Fa idza sajada sajada ma hu shaful ladzi harasa awwalan wa harasa shaful akhir. Apabila apa namanya? Sujud, maka yang sujud pertama adalah yang persis di belakang imam, sama seperti yang tadi kita sampaikan. Kalau mereka sudah selesai, barulah nanti shaf kedua masuk untuk melaksanakan sujud. Qala Ibnu Naqib rahimahullahu taala, wa idza ishtadda al-khawfu waltahama al-qitalu sallu rijalan wa rukbanan. Apabila rasa takut itu semakin besar, ya, apabila peperangan semakin besar, idza staddal khaufu waltahamal kitalu, apabila peperangan makin hebat, ya, perang telah berkecambuk, ya, saling serang, ya, saling balas, sallu rijalan wa rukbanan. Dalam kondisi itu diperbolehkan sholat rijalan, yaitu dengan berjalan kaki, au rukbanan, atau dengan menaiki kendaraan. Ilal qiblati wa ghairiha, mau ngadap kiblat atau tidak ngadap kiblat, dalam kondisi itu diberikan kemudahan. Jama'atan wa furadan, mau dikerjakan jamaah, tafaddal. Mau dikerjakan sendiri-sendiri, tafaddal juga. Wa yumi'una birruku'i wassujudi idza ajazu. Kemudian mereka membukukan badan mereka sebagai pertanda ruku, sebagai pertanda sujud apabila tidak mungkin untuk sholat dalam kondisi tadi. Dua pasukan besar sudah berhadap-hadapan. Tidak mungkin lagi sholat. Ya. Wassujudu akhfadu. Hanya saja harus diperhatikan namanya sujud dan dilakukan dalam kondisi berdiri atau dalam kondisi duduk, ya, hendaknya sujud itu lebih rendah daripada apa? Daripada ruku. Wa init tarru ila darbil mutatabi'i darabu wa la i'adata 'alaihim. Jika terpaksa harus memukul musuh berkali-kali dalam medan perang, maka tidak masalah. Walaupun dia sedang sholat, dia pukul berkali-kali misalnya, tidak masalah. Dalam kondisi pasukan telah bertemu dengan pasukan. Wala i'adata 'alaihim, dan mereka tidak ada keharusan mengulang salat yang sudah mereka lakukan, lalu mereka banyak bergerak memukul musuh dan lain sebagainya. Wala yajuzu as-siyahu, hanya saja tidak diperbolehkan siyah, berteriak. Jadi tidak boleh sambil salat dalam medan jihad lalu dia berkata Allahu Akbar, tidak bisa. Komitmen dengan urutan dan bacaan-bacaan salat. Ini para pemirsa Niaga TV, kita sudah menyelesaikan bab salat khauf, ya. Ada bab yang baru judulnya ma yuhramu lubsuhu. Ada beberapa jenis pakaian yang diharamkan untuk dipakai. Qala al-muallif rahimahullahu taala yuhram 'ala ar-rajuli wa lubsul hariri wa sa'iru wujuhi isti'malihi walau bitanatan. Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, yuhram. Yuhramu ahrama yuhrimu. Yuhram. Ya, dumma awwaluhu wa futiha ma qabla al-akhir. Yuhramu 'ala ar-rajuli lubsul hariri wa sa'iru wujuhi isti'malihi walau bitanatan. Ya, diharamkan atas kaum laki-laki menggunakan kain sutra, ya, memakainya, wasairu wujuhi isti'malihi, atau bentuk-bentuk pemakaian yang lain, walau bitanatan, walaupun hanya jadi kaos dalam, itu tidak diperbolehkan, ya. Berdasarkan hadis Abdurrahman ibni Abi Layla, annahum kanu inda Hudzaifah radhiyallahu ta'ala an, ya, Abdurrahman ibni Abi Layla berada di sisi Hudzaifah ibn al-Yaman, fastasqa fasaqahum majusi. Ya, kemudian mereka meminta minum, lalu diberikan minum oleh orang-orang majusi. Dalam kondisi tersebut, ya, sahabat Nabi berkata, la talbisul harira, jangan kalian memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Walad dibaj, dibaj ini sejenis dengan sutra. Wala tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah,

Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin dispenser coklat panas tipe MKS CHT10. Ingin menyajikan minuman coklat panas dengan cara elegan dan profesional? Maxindo punya jawabannya. Dengan mesin dispenser coklat panas tipe MKS CHT10, cocok untuk penggunaan pada hotel, restoran, buffet, kafe, dan usaha lainnya. Dengan fitur dan keunggulan, desain yang elegan dan kompatibel, terbuat dari material top quality yang awet dan food grade, dilengkapi dengan panel pengatur suhu LED screen, fitur pengaduk otomatis dengan big power dan high rotation speed motor, sehingga cita rasa minuman coklat yang di display selalu terjaga, independent on-off switch operation. Sistem penghangat elektrik membuat minuman coklat siap tersaji dalam kondisi hangat, mudah untuk dibersihkan dan juga dibongkar pasang. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin piling cairan dan pasta tipe MSP FL3000 dari Maxipack untuk membantu Anda mengisi produk cairan dan pasta dengan cara otomatis, lebih mudah dan terukur, praktis dan cepat. Wa qur rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua sebagaimana biasa kembali kami mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon dan juga layanan pesan singkat di nomor yang sudah kami tampilkan. Ada penelpon masuk, kita coba sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Ini Ustaz, barusan kan Ustaz masalah gelas yang gelas dari terbuat dari emas ya Ustaz. Yang anak tanyakan Ustaz, kan sekarang banyak tuh kita kalau beli gelas tuh pinggirannya dikasih seperti warna emas, persis seperti warna emas gitu Ustaz. Dan biasa harganya juga lebih mahal dan kelihatan mewah gitu. Tapi itu mungkin bukan emas asli, gitu, hanya menyerupai Ustaz. Nah yang anak tanyakan bagaimana itu, apa kita boleh mempergunakan itu? Itu yang pertama Ustaz. Baik. Yang kedua Ustaz ini, kita tuh kalau menahan buang air besar atau kecil dalam sholat itu hukumnya, apa hukumnya Ustaz? Karena ana pernah dengar ada yang bilang haram, ada yang mengatakan makruh. Jadi ana bingung, mohon penjelasannya. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama emas, Nabi mengatakan la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah. Ya. Wala ta'kulu la tashrabu min aniyati dhahabi wal fiddah, janganlah kalian makan dan minum dari bejana, apa namanya, barang-barang yang terbuat dari emas dan perak. Itu larangan ya, dan al aslu fin nahi lit tahrim, hukum asal larangan adalah haram, apalagi kalau larangannya diikuti dengan semacam ancaman ya, atau semacam penjelasan, misalnya penjelasan bahwa benda-benda itu untuk mereka di dunia dan untuk kita di akhirat misalnya, itu bisa memberikan indikasi apa namanya bahwa sesuatu yang dilarang adalah sesuatu yang haram. Lalu bagaimana dengan gelas yang terbuat dari atau dibuat berwarna emas? Dia sebenarnya bahannya adalah kaca atau yang lain sebagainya, hanya saja diberikan hiasan-hiasan yang berwarna emas. Apakah itu dilarang juga atau tidak? Allah alam bisawab ya. Yang saya tahu tidak Ibu, karena yang dilarang memang bendanya berupa emas, bukan warnanya warna emas, tapi bendanya ya. Oleh karenanya Nabi berkata sesungguhnya piring dan gelas emas itu untuk mereka, untuk orang-orang yang tidak beriman ketika di dunia, adapun di akhirat itu khusus untuk orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kaitan dengan menahan buang air besar ya, Rasulullah berkata, la salata bi hadrati ta'am wa la salata wa huwa yudafi'u al-akhbathan. Tidak ada salat ketika makanan telah tersaji, tidak ada salat bagi orang yang menahan buang hajat. Para ulama berbeda pendapat terkait dengan apakah larangan ini bersifat menunjukkan haram atau makruh. Ya, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan dikembalikan kepada kondisinya. Artinya, kalau kondisinya adalah menahan buang hajat itu menjadikan seseorang tidak khusyuk, tidak tumakninah, terburu-buru dia melaksanakan sholat, maka lebih baik dia mendahulukan buang hajat. Ya, dia mendahulukan buang hajat. Tetapi kalau rasa ingin buang hajat itu tidak sampai menghilangkan kekhusyuan, tidak menghilangkan tumakninah, hanya ingin saja, ada keinginan untuk buang hajat, maka itu kata para ulama adalah makruh dan tidak sampai pada derajat haram. Allah alam bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan Pak Ali dari Sumatera Selatan. Baik, silahkan Pak Ali. Bulan ini nih, sekarang lagi musim nih, sedekah bumi Pak Ustaz. Di tempat yang apa? Di Puyang, iya ya, cara kami rasa di mana aja itu. Terutama tempat kami. Di tempat, nanti selamatkan seluruh desa itu bawa makanan ke kuburan. Nah itu, di mana Pak Ustaz itu? Baik. Apakah ada hujannya Pak Ustaz itu? Masalahnya ya, tokoh-tokoh kiai apa itu banyak itu Pak Ustaz itu. Baik. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tentunya ini termasuk perkara yang apa namanya tidak dicontohkan, tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya ini adalah perkara yang dibuat-buat, perkara baru yang diada-adakan dalam masalah agama. Tentunya kita tidak melakukan hal-hal seperti itu. Ya, selamatan bumi, apalagi dengan mendatangi kuburan dan lain sebagainya. Tentunya ini adalah satu amalan, satu perbuatan yang tidak dibenarkan secara agama, itu tidak dibenarkan. Apalagi itu dianggap sebagai sesuatu yang mendatangkan pahala. Ya, padahal dalam hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam berkata, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan satu amalan, ya, satu perbuatan yang tidak kami perintahkan, maka amalan tersebut tertolak. Ya, dalam riwayat Nabi berkata, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Siapa yang mengada-ngadakan satu perbuatan yang tidak dikenal, ya, bukan bagian dari agama, maka dia tertolak. Maka jelas Pak, hal-hal seperti itu. Belum lagi mungkin di dalamnya ada kemungkaran, ada apa namanya sesembelihan untuk selain Allah, ya, dan ada perkara-perkara yang lain yang mungkin kalau kita keteliti itu bertentangan dengan syariat. Ini kalau kita lihat sebenarnya lebih kepada terjadi percampuran antara apa namanya tradisi budaya dengan agama. Padahal dalam Islam itu tidak boleh mencampurkan seperti itu ya. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan yang hak yaitu al-Islam dengan yang batil yaitu selain daripada Islam. Ajaran-ajaran selain Islam itu tidak bisa dicampur dengan ajaran-ajaran Islam. Allah alam bissawab. Apakah ada salat qabliyah Jumat dari hamba Allah di Muko Bengkulu? Wallahu alam bissawab ya, ini masalah yang diperdebatkan oleh para ulama ya, diperdebatkan. Sebagian mengatakan ada yang namanya qabliyah Jumat, karena Jumat adalah pengganti zuhur, maka apa hukum yang berada di salat zuhur ada juga di salat Jumat. Ini pendapat yang pertama. Ya, pendapat para mazhab fikih ya, termasuk dalamnya mazhab Imam Syafi'i. Pendapat yang kedua mengatakan tidak ada salat qabliyah Jumat, karena Nabi tidak pernah melakukan qabliyah Jumat. Ini bisa dipahami bahwa Nabi kalau sudah masuk waktu zuhur di hari Jumat, Nabi naik ke atas mimbar. Setelah Nabi naik ke atas mimbar, dikumandangkanlah azan ya satu kali. Setelah itu beres azan, Nabi menyampaikan khutbah. Artinya Nabi tidak melakukan apa? Tidak melakukan sholat dua rakaat. Hanya saja sebagai penggantinya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sholat mutlak yang dilakukan terus menerus semenjak kita sampai ke masjid sampai imam naik ke atas mimbar. Ya, jadi ketika kita sampai di masjid jam 11, kita diperbolehkan sholat dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, ya, sampai imam naik ke atas mimbar, baru setelah itu kita apa namanya berhenti melaksanakan sholat. Ya, itu sebagai penggantinya. Jadi memperbanyak sholat dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, ketika imam naik ke atas mimbar, baru kita berhenti. Adapun mengkhususkan dua rakaat sebelum zuhur, sekali lagi sebelum Jumat, itu diperdebatkan, dan saya cenderung mengatakan bahwa apa namanya tidak ada, ya. Allah alam bisa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sepertinya ada kendala teknis, ya. Coba kita alihkan ke pertanyaan pesan singkat. Mau nanya Ustaz, ini ya langsung saja. Begini Ustaz, tentang masalah zikir. Kita kan selalu dianjurkan untuk berzikir gitu ya. Baik. Kita mau tidur sudah berzikir, sudah baca doa-doa mau tidur. Tapi sudah berzikir banyak, terus sudah selesai kita baca-baca yang doa-doa untuk tidur itu, mata kita apa, mulut kita tuh tidak sanggup lagi untuk berucap, tapi kita hati kita tuh belum tidur. Jadi apa yang harus dilakukan biar kita tetap dalam keadaan beramal gitu? Tidak sanggup berucap artinya terus begini lagi Ustaz. Ngantuknya maksudnya gimana? Masalah katanya ada, saya pernah dengar kenapa ya sholat zuhur sama sholat asar tidak dikasih suara gitu, tidak bersuara di imamnya gitu ya. Katanya ada yang pernah karena zaman perang tidak boleh disuarakan katanya gitu. Zaman Nabi Muhammad berperang gitu, katanya tidak boleh disuarakan, katanya sholat gitu. Apakah benar seperti itu? Baik. Itu saja Ustaz. Baik, Ibu tadi yang baik. Jadi saya ingin mengulang lagi, Ibu masih tersambung dengan saya. Yang pertama tadi masalah suara, baik, terputus ya. Baik. Yang pertama tadi masalah apa namanya, mau tidur, sudah baca zikir, sudah ngantuk, tidak bisa berucap lagi, bagaimana agar kita tetap dalam ibadah? Jangan tetap dalam ibadah. Kalau kita ngantuk, langsung tidur. Ya, Nabi berkata, apabila salah seorang dari kalian ngantuk, janganlah salah seorang dari kalian melanjutkan sholatnya. Karena boleh jadi ketika kalian mengantuk, ya, lalu kalian tetap memaksakan sholat, kata Nabi, boleh jadi kalian hendak memuji Allah, tetapi kalian malah mencela Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, karena kan bacaan Quran misalnya terpotong, tidak sempurna dibaca, harusnya jadi pujian, malah jadi celaan. Oleh karenanya kalau ngantuk ya tidur. Hilang rasa ngantuknya baru sholat lagi, atau baru berzikir lagi, atau baru berdoa lagi. Ya, adapun masalah tadi apa namanya sholat zuhur itu sir, ya saya tidak tahu apa namanya ada sejarah seperti itu. Saya tidak tahu bahwa sebab sholat zuhur itu sir karena terjadi peperangan. Saya tidak mengetahuinya. Ya, tetapi para ulama yang menceritakan tentang apa namanya yang menceritakan tentang sholatnya Nabi. Mereka mengatakan bahwa sholatnya Nabi itu sir kalau di siang hari dan jahar kalau di malam hari. Ya itu saja, sir kalau di siang hari dan jahar kalau di malam hari. Kenapa seperti itu? Ini perkara ta'abbudi. Ya, perkara ta'abbudi artinya adalah perkara yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menguji ketaatan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah alam bissawab. Sudah baca doa-doa ini. tapi sudah kita berdikir kayaknya terus sudah selesai kita baca-baca. Baik, ini masih bersama dengan dimatikan dulu koneksi teleponnya. Apa yang harus dilakukan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak. Langsung saja Bapak, fokus ke telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak, fokus ke telepon. Baik, sepertinya ada kendala teknis. Kita ke pesan singkat dulu kalau belum bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah sebelum berdoa kita bertawassul kepada Rasulullah? Nah, sebenarnya bukan bertawassul ya. Yang diajarkan itu sebelum berdoa kita memuji Allah. Setelah memuji Allah kita bersolawat kepada Rasulullah. Baru setelahnya kita meminta. Itu tata cara yang langsung diajarkan oleh Nabi. Ya itulah tata cara yang langsung diajarkan oleh Nabi. Kalaupun kita harus bertawassul, tawassul dengan Asmaul Husna itu diperbolehkan. Tawassul dengan amal ibadah itu diperbolehkan ya. Adapun tawassul dengan misalnya ya Rasulullah, dengan kedudukanmu yang dekat dengan Allah Tabaraka wa Taala misalnya. Nah, ini dihindari, tidak dilakukan yang seperti itu. Ya, artinya kita memanggil ya Rasulullah, kedudukanmu tinggi di sisi Allah, engkau mulia ya Rasulullah, berikan kami ini dan itu. Kalau bentuknya seperti itu, para ulama mengatakan tidak diperbolehkan. Tetapi kalau bentuknya misalnya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini diperdebatkan oleh para ulama. Ya, ini diperdebatkan oleh para ulama terkait dengan boleh atau tidak bolehnya. Setelah saya baca, saya cenderung kepada pendapat yang mengatakan tidak diperbolehkan. Lalu di mana posisi Rasul? Posisi Rasul jelas, yaitu setelah kita memuji Allah disambung dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bissalam. Apa yang dimaksud dengan manhaj salaf? Manhaj itu kan cara ya. Manhaj itu bahasa Indonesianya cara. Salaf orang-orang terdahulu. Kalau dalam istilah para ulama, salaf itu maksudnya para sahabat, para tabi'in. Jadi kalau dikatakan manhaj salaf artinya beragama sesuai dengan tata caranya orang-orang terdahulu, yaitu dari kalangan para sahabat, para tabi'in. Lalu mazhab bagaimana? Mazhab itu ya mereka adalah madrasah, ibarat sekolah. Ya ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Mereka adalah orang-orang yang berusaha menjalankan manhaj salaf. Jadi para imam yang empat itu, mereka adalah orang-orang yang sangat komitmen dengan manhaj salaf, dengan metodologi beragamanya orang-orang salaf. Kemudian mereka berusaha apa namanya, menulis, menyusun, berijtihad agar kitab-kitab, agar pembahasan fikih itu lebih mudah dipahami dan diamalkan oleh orang-orang awam. Ya Allah alam bissawab. Mohon penjelasan, apakah boleh saat kita safar mengqasar sholat walau waktu untuk sholat tidak terganggu? Iya, tidak masalah. Yang penting sudah masuk safar. Kemarin definisi safar jaraknya harus 80 sekian kilometer. Ada yang bilang 86, kemarin kita baca ya. Ada yang bilang 83, ulama beda pendapat. Yang pasti 80 kilometer ke atas. Lalu syarat yang kedua, safarnya adalah untuk tujuan yang mubah, bukan untuk tujuan yang haram seperti berjudi, ya mencuri atau lain sebagainya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Jika lagi sholat arah menghadap musuh, tiba-tiba musuh menyerang, apakah seluruh yang sholat ikut menyerang atau sebagian saja? Ya kondisional Pak, kondisional. Ya kalau memang musuh sudah menyerang, berarti itu tidak lagi dalam kondisi berhadap-hadapan. Tapi kalau sudah menyerang, itu sudah masuk kategori namanya apa? tadi kita baca dengan istilah iltiham ya, sudah apa namanya bertemu pedang dengan pedang, yaitu disebut dengan halatu iltiham, iltihamul qital. Maka kalau sudah ada serangan seperti itu, tidak perlu membatalkan sholat, tetapi melanjutkan sholat dengan cara semampunya. Kalau dalam Al-Quran Allah katakan farijalan au rukbanan, tetap melaksanakan sholat sambil berjalan atau sambil menaiki kendaraan. Allah alam bisa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Silahkan Pak. Ini tanya masalah jual beli tas. Ini kebetulan anak kadang-kadang jualan di masjid ya. Dengar-dengar di masjid nggak boleh jualan tas. Apakah jadi jarak dari masjid ke berapa meter gitu ya? Diperbolehkannya gitu ya? Apa enggak? Misalnya kadang-kadang di terasnya saya jualan, nggak ada yang di sana nggak ada yang melarang tas. Katanya nggak boleh. Gimana tas supaya saya tenang dalam jualan tas? Jadi kalau baik. Baik, barakallahu fikum. Allah alam bisab, ya, Nabi alaihi salatu wassalam melarang melakukan transaksi jual beli di masjid. Bahkan Nabi mendoakan agar orang-orang yang melakukan jualan di masjid tidak mendapatkan keberuntungan dalam perniagaannya. Oleh karenanya keluar dari masjid, Pak. Keluar dari lingkungan masjid. Misalnya di halamannya ya, di teras depan itu enggak ada masalah, di teras depan. Yang penting jangan di dalam masjidnya, keluar dulu ke teras ya, ke parkiran motor ya, kita melakukan transaksi di situ tidak masalah. Adapun di masjid, baik itu di serambinya atau apalagi di dalamnya, kata para ulama itu dilarang ya, berdasarkan hadis yang sahih ya, bahwa Nabi melarang melakukan jual beli di dalam masjid. Allah lebih besar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya tentang mukjizat Nabi belah bulan terbelah dua, apakah benar? Ya, disebutkan oleh para ahli sirah ya, disebutkan oleh para ahli sirah bahwasanya bulan itu terbelah ya, ketika Nabi diminta oleh orang-orang musyrikun membuktikan kenabiannya, maka Nabi di apa namanya menaiki gunung apa Abi Kubaish atau apa di kota Mekah, lalu Nabi membelah bulan menjadi dua, dan belahnya terbelahnya bulan menjadi dua itu disebutkan dalam Al-Qur'an ya. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar." Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Sesungguhnya hari kiamat semakin dekat dan insyaqqal qamar, bulan telah terbelah. Ya, begitu kata Allah di dalam Al-Qur'an. Allah alam bissawab. Bolehkah ziarah ke kuburan Nabi berulang-ulang sehari 3 kali di waktu umrah? Apakah ada batasannya? Allah alam bissawab, tidak ada batasan ya. Kalau kita ingin mengucapkan salam misalnya, tidak ada batasannya ya. Tetapi ingat, ziarah kubur hendaknya dengan tujuan yang jelas, yaitu mengucapkan salam atau untuk mendoakan dan untuk mengingat kematian ya. Mengucapkan salam, mendoakan dan untuk mengingat kematian, bukan untuk mengusap-ngusap batu nisannya atau bukan untuk meminta kepada orang yang sudah meninggal dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Baik, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Pak. Sudah bagus sekarang. Ini Tad, mau tanya masalah jual beli Tad. Baik. Ini kebetulan karena jual beli kadang-kadang jualan gitu, jualan di masjid Tad. Tadi itu sudah ditanyakan. Katanya nggak boleh jualan di masjid itu. Ini sudah ditanya barusan Pak. Ya, tapi belum ada jawabannya. Barusan saya sudah jawab. Belum gitu. Tadi saya katakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli di dalam masjid, Bapak. Bahkan Nabi mendoakan tidak mudah-mudahan tidak diberikan keberkahan bagi orang yang jual di dalam masjid. Tadi jawaban saya tidak terdengar oleh Bapak. Mohon maaf. Ya tadi ada yang ini juga jadi apa double suaranya nggak jelas. Ah, baik, baik. Jadi tidak diperbolehkan, Pak Nana. Jadi Nabi melarang umatnya melakukan jual beli di dalam masjid ataupun di serambinya. Kalaupun mau di parkirannya saja, Bapak, di luar ya, di halamannya itu enggak ada masalah. Tapi kalau di dalam masjid dilarang. Iya, iya. Baik, iya, kalau ya, Nat. Baik. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Baik. Baik. Sepertinya sudah habis pertanyaannya ya. Baik, para pemirsa Niaga TV, ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.